Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala siyami wal qiyami fi hadha syahril karim. Wa nas'aluka ya Rabbana mahabbatal khairi waj'alna ya Rabbana min ahlil khair. Ukhsurna yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna tabata qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Qadhiyat, Syekh Al-Imam Qadhiyat dengan kitab syifanya. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat dan pemahaman yang benar. Kita sudah mulai masuk bagian pertama dari bab pertama kitab syifa. Kita sudah sampai kepada qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharain amin ila anqal. Kita sudah sampai kepada mana atasnya? Mana? Batasnya mana? Lupa, selalu lupa. Batas itu selalu nak ditaruh di bagian mana? Di mana batasnya? Jangan lupa memberi batasnya. Mana? Itu jangan lupa setiap hari mana? Wa mithluhu fil ayatil ukhra. Begitu juga sanjungan kepada Rasulullah ditemukan di dalam ayat yang lainnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman, yaitu saat Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang utusan min anfusihim, dari golongan mereka. Min anfusihim. Wa fil ayatil ukhra, di ayat yang lain, walladhi ba'atha fil ummiyina, Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad di tengah-tengah masyarakat yang ummiyin, masyarakat yang tidak membaca dan tidak menulis. Nabi SAW tidak membaca dan tidak menulis. Dan tidak membaca dan tidak menulisnya Nabi Muhammad adalah kelebihan, tapi selain Nabi Muhammad yang tidak membaca dan tidak menulis adalah kekurangan. Nabi Muhammad tidak membaca dan tidak menulis itu juga muqaddimah yang merupakan kasih sayang Allah kepada umat agar mudah mempercayai Rasulullah. Sehingga semuanya tahu kalau Nabi tidak membaca dan tidak menulis. Akan tapi ternyata keluar dari lesan mulia beliau kalimat-kalimat mulia. Itu pun masih dituduh kalau Nabi Muhammad mencuri ilmunya dari orang Romawi dan seterusnya. Padahal sudah diberi mukaddimah oleh Allah kalau Nabi Muhammad tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Dan begitulah Allah buat untuk Rasulullah. Mukaddimah kasih sayang agar umat ini mudah percaya dengan apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulan minhum, utusan dari mereka yang ummiyin tadi. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan firman-firman Allah. Sehingga yang ada pada mereka hanya kagum dan mudah percaya karena tahu Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Kalau mencuri ilmu dari mana? Tapi bahasanya yang diungkapkan oleh Nabi adalah sebaik-baik bahasa. Wa quluhu kama wa qawluhu, dan juga firman Allah, kama arsalna fikum rasulan minkum. Juga kama arsalna fikum rasulan minkum, begitu juga kami utus di tengah-tengah kalian utusan yang dari kalian sendiri. Sudah dijelaskan oleh Qadiyat, ras minkum ini adalah darimu yang sudah dikenal oleh mereka. Diutus orang yang sudah sangat dikenali oleh mereka, bahkan dari keluarga mereka. Sebab masyarakat waktu itu semuanya punya sambung sila, sambung rahim dengan Nabi, sambung kekerabatan dengan Nabi, baik kerabatan yang dekat, waladah, atau korobah, kerabat yang jauh. Jadi semuanya kenal Nabi dan tahu Nabi. Itu juga mukaddimah kasih sayang, agar mereka mudah untuk menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waruya an Ali bin Abi Thalib, an Abi Thalib, diriwayatkan dari Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qouli ta'ala, tentang firman Allah, min anfusikum, dari diri kalian sendiri adalah qalan nasaban. Maksudnya nasabnya sambung dengan mereka. Wasihron, kalaupun tidak nasab, ada kekerabatan karena silat hubungan karena pernikahan. Dan juga wahasaban, dan Nabi pun adalah dari orang-orang mulia yang dari kalian. Hasab itu terpandang. Kemudian sanjungan lagi, laisa fi abai, dan tidak ada dari bapakku, min ladun Adam, tidak ada dari atasku, nasabku ke atas, dimulai dari Nabi Adam sampai aku, kata Rasulullah, tidak ada di dalamnya sifahun, perzinaan. Nabi dijaga. Keturunan, nasab Nabi dijaga. Nasab yang bersih. Paling bersihnya nasab adalah nasabnya Rasulullah. Tidak ada perzinaan di dalamnya. Kulluhan nikah. Semuanya adalah akan pernikahan yang benar. Qala Ibnul Kalibi Muhammad ibn Sa'ib, beliau mengatakan, katabtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menulis untuk Nabi Muhammad, 500 ummin, 500 ibu. Fama wajadtu fihinna sifahan, aku tidak menemukan satu pun dari mereka orang yang terlihat, yang terlibat dalam skandal zina. Enggak ada. Bersih semuanya. Wala syai'an, dan tidak ada sesuatu, mimma kana ilaihil jahiliyatu, yang biasa dilakukan oleh orang Arab jahiliyah, menyembah berhala. Jadi biarpun waktu itu masa fatrah, tapi bapak, ayah, bunda Nabi, kakenda Nabi sampai atas dijaga daripada melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah, seperti menyembah berhala, tidak ada. Minum-minuman keras, tidak ada. Dijaga semua ini nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas. Adapun masalah 500 ini mubalaghah, sebagian ulama mengatakan mubalaghah itu berlebihan, bukan 500, sebab kalau dihitung nasabnya, nasabun itu menghitung ya kurang lebihnya 170-an. Atau apa, enggak sampai, enggak sampai 500. Akhirnya terlalu banyak kalau sampai 500. Maksudnya apa? Aku telah menulis semua nasab Nabi ke atas. Aku temukan ibu-ibunya, wanita-wanitanya, nasab baginda Nabi ke atas, tidak ada yang punya permasalahan dalam perzinaan. Wa'an ibn Abbasin dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan ini keistimewaan. Tidak ada syirik dan tidak ada kotoran zina. Maka bisa difahami bahwasanya yang mengotori kita ini adalah itu yang paling kotor. Adalah zina. Sama menyekutukan Allah. Dan zina hanya dilakukan oleh orang-orang rendah. Orang punya nasab mulia enggak akan. Susah zina terjadi bagi orang-orang yang punya harga diri, punya kemuliaan. Sebab dia merendahkan dirinya untuk direndahkan oleh kaum pria. Masya Allah. Hanya ditukar dengan uang atau dengan syahwat, dengan nafsu jahatnya. Sehingga di kalangan orang mulia di masa Arab, biarpun mereka minuman keras waktu itu. Seperti kisah Hindun. Hindun itu bagaimana? Seorang wanita yang tegas, keras. Yang memerintahkan Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah, paman dan Nabi. Wafat dalam keadaan mati syahid di perang Uhud. Kemudian setelah Hindun masuk Islam. Hindun dari kalangan mulia. Wanita mulia. Hindun. Abu Sufyan. Ini mulia. Akhirnya Hindun masuk Islam. Setelah Hindun masuk Islam, diajak baiat oleh Rasulullah. Patuh karena memang sudah iman ada di dalam hatinya. Baik ya Rasulullah, kami akan berbaiat. Berbaiat itu artinya berjanji. Berjanji untuk apa ya Rasulullah? Berbaiat untuk apa? Berbaiatlah kalian untuk tidak menyekutukan Allah. Baik ya Rasulullah, kami berjanji untuk tidak menyekutukan Allah. Apalagi ya Rasulullah. Kemudian berjanjilah kalian untuk tidak minuman keras. Kami berjanji untuk tidak minuman keras. Apalagi Rasulullah, berjanjilah kalian untuk tidak mencuri. Kami berjanji untuk tidak mencuri. Apalagi ya Rasulullah, berjanjilah kalian, kata Rasulullah, untuk tidak berzina. Hindun diam. Lalu berkata mengangkat suara, ya Rasulullah, atasnil hurratu. Ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti aku ini melakukan zina hingga aku harus berjanji untuk tidak berzina? Mulia dia, enggak kebayang zina. Maka hanya rendah. Orang rendah yang mudah terjerumus dalam zina. Ada pintu halal, kenapa harus masuk pintu haram? Maka termasuk keistimewaan nasab Nabi dijaga oleh Allah, tidak ada kotoran zina di dalamnya. Makanya siapapun yang pernah kepleset dalam zina, bersihkan anak keturunanmu dengan tobat. Karena kalau orang melakukan dosa, kalau bertobat masih disanjung, dulu pemabuk, sekarang alhamdulillah sudah baik. Tapi kalau sudah mantan zina, tetap nempel di jidat anak cucunya. Rendah dan hina. Hati-hati dengan perzinaan. Hati-hati dengan perzinaan. Busuk. Bercampurnya nasab dengan itu semuanya. Wa an ibn Abbasin dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Fi qawli ta'ala, Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsiri firman Allah ta'ala, wa taqallubaka fis sajidina. Wa taqallubaka fis sajidina, maksudnya engkau bolak-balik. Taqallub itu bolak-balik di antara orang sujud dan sujud. Maknanya apa? Dari ayah kakekmu ya Rasulullah. Ini antara ahli sujud, orang sujud, sujud. Tidak pernah menyembah berhala. Maka ini juga penjelasan yang sangat jelas bagi orang yang mengatakan ayah ibu dan Nabi di neraka. Na'udzubillah. Enggak. Ayah ibu dan Nabi di surga. Mulia, kakek Nabi di surga dan ke atas. Qala min nabiyyin ila nabiyyin hatta akhrajtuka. Jadi nabi dari nabi dari nabi, orang-orang mulia, orang bersih, sampai aku mengeluarkan engkau. Ini tafsirnya, wahai Muhammad, engkau berpindah-pindah di antara orang sujud dan orang sujud sampai keluar, sampai kau terlahir sebagai nabiyyan nabi. Wa qala Ja'far bin Muhammad, berkata Imam Ja'far bin Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali bin Abi Talib, yang sering disebut dengan Imam Ja'far As-Sadiq Imam Ja'far As-Sadiq. Beliau adalah cucu baginda Nabi SAW. Beliau yang pernah mengatakan, aku dilahirkan lewat Abu Bakar dua kali. Karena ummu beliau adalah Ummu Farwah. Ke atasnya ketemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ibundanya Ummu Farwah adalah Asma binti Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dua kali lewat Abu Bakar As-Siddiq. Makanya sangat dusta. Mereka-mereka yang mengaku mencintai ahli bait Nabi SAW, tapi membenci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Ja'far As-Siddiq bangga di saat dia punya sambung kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Ja'far As-Siddiq, Imam Ja'far bin Muhammad berkata, Alimallahu ta'ala, Allah tahu, Allah subhanahu wa ta'ala tahu ajza khalqihi an ta'atihi. Allah maha tahu kalau hambanya ini enggak mampu untuk melakukan taat secara semestinya. Fa'arrafahum dhalika. Kemudian Allah kenalkanlah kepada hamba-hambanya, makhluk ini, kita ini, umat ini, kepada baginda Nabi. Kemudian ini, Allah subhanallah tahu bahwasanya manusia ini enggak mampu beribadah secara sesungguhnya kepada Allah. Kemudian Allah fa'arrafahum, Allah kasih tahu ini. Lika ya'lamu, agar mereka sadar, tahu annahum, sesungguhnya mereka ini, makhluk ini, la yanaluna safa fi khidmati, tidak akan mampu maksimal di dalam khidmah kepada Allah, taat kepada Allah. Fa'aqama, kemudian kasih sayang Allah, kata Imam Ja'far Shadiq. Fa'aqama, kemudian Allah menghadirkan bainahu wa bainahum, antara Allah dengan hambanya. Hamba-hamba itu kalau mengabdi kepada Allah secara sesungguhnya berat. Dan Allah tahu itu, dan Allah beritahu kepada mereka, kemudian Allah hadirkan orang antara Allah dengan hambanya. Makhlukan, seorang makhluk, min jinsihim, dari kalangan mereka, untuk bisa ditiru, untuk bisa diikuti, untuk bisa didengar. Fisurati, bentuknya sama persis, punya kaki, punya tangan, berbicara, mendengar. Albasahu, kemudian orang tersebut yang dijadikan perantara oleh Allah antara Allah dengan makhluk, orang ini, albasahu, Allah berikan dia, albas kata dikasih baju maksudnya, bukan itu maksudnya, diberi oleh Allah, dihiasi orang tersebut, minnatihi, dari sifat khususnya Allah, yaitu ar-ra'fatu, kasih, warahmatu, dan sayang, ar-ra'ufur rahim. Wa akhrajau, dan Allah sengaja keluarkan hamba ini, ilal khalqi, untuk hamba-hamba Allah ini, orang ini dikeluarkan oleh Allah, safiran, perantara. Safir, perantara. Lalu Allah waja'ala, dan Allah menjadikan ta'atahu, ta'atahu. Allah menjadikan dhamirnya bina, ta'atahu, ta'atnya umat ini, hamba ini kepada dia, kepada orang ini, adalah ta'atahu, ta'at kepada Allah. Wa muwafaqatahu, muwafaqatahu. Dan Allah menjadikan kalau hamba-hamba ini mengikuti orang tersebut, berarti mengikuti Allah. Orang tersebut adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Faqala ta'ala, kata Imam Ja'far menukil ayat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mayyutu'ir rasula faqad ata'allah. Yang patuh kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah patuh kepada Allah. Mengikuti Nabi berarti kita patuh kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk kasih sayang untuk semesta. Maka rahmatan kasih sayang alamina semesta. Kalau sudah kalian paham alamina, ini adalah semuanya di semesta ini. Mulai dari orang zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Jangan sampai ada yang berkata waktu zaman Nabi tidak ada rahmat. Tidak ada rahmatan lil alamin. Ada pada zaman Nabi, bahkan sebelum zaman Nabi. Bahkan saat Nabi Adam. Ada rahmatan lil alamin. Bahkan bukan saja kepada orang yang beriman. Akan tapi orang yang memusuhi pun mendapatkan bagian daripada rahmat Allah yang Allah hadirkan bersama hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamina semesta, alamin semuanya. Semesta alam apapun. Kucing pun mendapatkan rahmat dari Rasulullah. Sehingga seorang perempuan pun yang menyakiti kucing pun dihukum. Udzibatil mar'atu fi hirratin. Disiksa seorang perempuan karena seekor kucing. Binatang-binatang yang akan disembelih pun dapatkan kasih sayang Nabi. Nabi mengatakan, arih dah bihatak. Kalau nyembelih, tajamkan pisaumu agar tidak terlalu menyakiti. Apalagi, banyak semua mendapatkan kasih sayang dari Nabi SAW. Qala Abu Bakar Muhammad bin Tahir, berkata Imam Abu Bakar Muhammad bin Tahir, seorang ulama besar, zayyanallahu Muhammadan, Allah telah menghiasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bizinatir rahmati, dengan perhiasan kasih sayang. Fakana kaunuhu rahmatan, maka keberadaan beliau sebagai rahmat. Fakana kaunuhu rahmatan, maka keberadaan beliau sebagai rahmat adalah wa jami'u syama'ilihi, semua syama'il itu sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi baik zahir dan batin. Makanya kalau ada kitab namanya Syama'il Muhammadiyah karangannya Imam Tirmidzi, itu membahas tentang akhlak, khalq dan khuluk, ciptaan dan akhlak Nabi. Jadi kisah yang ada hubungannya dengan akhlak pribadi Nabi dan juga bentuk atau jasad Nabi, keindahan jasad Nabi, itu syama'il. Wasifatihi, syama'ilnya keberadaan Nabi baik akhlaknya atau ciptaan Nabi, itu wasifati, sifat-sifat Nabi itu rahmatun. Rahmatun alal khalqi, untuk makhluk semuanya. Faman asaba syai'un min rahmatihi, barang siapa yang mendapatkan percikan rahmat tersebut, fahuwan naji, dia akan selamat. Bidaraini, dalam di dunia dan di akhirat. Min kulli makruhin, dari segala yang tidak ia senangi. Wal wasil fihima, wal wasilu, wal wasilu fihima, dan yang sambung fihima fid daraini tadi, di dalam dunia dan akhirat, illa kulli mahbubin, kepada semua yang dicintainya. Artinya kalau orang sudah mendapatkan rahmat melalui Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan semua yang ia inginkan. Ala taro, apakah kau tidak melihat? Maksudnya suruh merenung, coba renung ini. Annallahu ta'ala yaqulu, Allah berfirman, wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai kasih sayang untuk semesta semuanya. Fakanat, maka hayatuhu, kehidupan Nabi adalah rahmatun, rahmat. Wa mamatuhu, dan wafatnya Nabi pun rahmat. Kama qala Allah taala, seperti yang Allah firmankan, seperti kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti yang baginda Nabi sabdakan, hayati khairun lakum wa mamati wa mauti khairun lakum. Hidupku bagus untukmu dan wafatku adalah juga bagus untukmu. Maka lihat kalau kisah wafatnya Nabi, memang di situ ada kesedihan yang dalam dari para sahabat Nabi. Akan tapi ternyata subhanallah, wafatnya baginda Nabi bersama wafatnya baginda Nabi telah hidup hati-hati yang mati sebelumnya. Maka waktu itu berbondong-bondong masuk Islam setelah wafatnya Nabi. Selama ini sudah melihat Nabi, mendengar Nabi, tapi belum mendekat. Akan tapi setelah wafat, banyak orang berbondong-bondong nih. Bersama wafatnya Nabi, hiduplah hati-hati orang saat itu. Kemudian para sahabat Nabi dengan kesedihannya, ternyata kesedihan yang akan menjadikan hati mereka semakin bersih, semakin cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka maqala alaihi salatu wasallam, seperti yang disabdakan baginda Nabi, "Idza radallahu rahmatan bi ummatin," kalau Allah menghendaki kasih sayang kepada satu umat, qabada, Allah akan cabut nabiyaha, nabi umat tersebut, qablaha, sebelum umat. Jadi Nabi wafat dulu sebelum umatnya. Faja'alahu laha faratan wa salafa. Kemudian Nabi itu menjadi, akan menjadi penanti, penunggu, dan yang mendahului di surga nanti. Jadi gini. Jadi nabinya wafat dulu dan menanti. Dan itulah yang selama ini sering disebut bahwasanya orang merindukan bagaimana nanti disambut oleh Rasulullah. Bahkan sampai dikisahkan, kenapa Nabi itu ingin selalu menyambut. Jadi Nabi di surga dulu itu ingin menyambut umatnya. Bahkan waktu dibangkitkan, awwalu man yub'ats, pertama kali orang yang dibangkitkan dari kubur nanti adalah Rasulullah. Dan sengaja Allah buat seperti itu. Kenapa? Ya, karena kemuliaan Nabi. Tapi lebih dari itu, karena kasih sayang Allah. Yang Allah berikan kepada Nabi, Nabi punya kasih sayang. Jadi, semua umat nanti di saat dibangkitkan, ada yang dicari. Nabi Muhammad tidak ingin di saat umatnya bangkit, lalu mencari Nabi Muhammad tidak kelihatan. Maka Nabi dibangkitkan oleh Allah yang pertama. Sehingga waktu umatnya bangkit, langsung kelihatan Nabi. Itulah imamku, itulah Nabiku. Qala Samarqandi Abu Layth Al-Hanafi, Imam As-Samarqandi berkata, rahmatan lil alamina, kata Imam As-Samarqandi ini penjelasannya, bahwasanya yang dimaksud rahmat untuk semesta semuanya adalah, yakni maksudnya lil jinni, bagi bangsa jin, wal insi, dan bagi bangsa manusia. Wakila, bahkan dikatakan juga li jami'il khalqi, untuk semua makhluk. Enggak ada yang tertinggal dari rahmat Rasulullah. Li jami'il khalqi, semua makhluk. Bagaimana kisahnya? Begini, lil mu'minina rahmatan, bagi orang yang beriman akan jadi rahmat Nabi, karena dengan Nabi Muhammad dia mendapatkan hidayah. Wa rahmatan lil munafik, orang munafik pun mendapatkan rahmat karena Nabi. Bil amani minal qatli, munafik itu sebetulnya kafir batinnya, dia enggak ada iman, cuman dia ikut bersama Nabi. Waktu mau sholat siang, sholat. Kalau sholat malam, enggak ada. Kalau kumpul dengan Nabi, seorang pendukung Nabi. Tapi sudah keluar, dia yang gembosi. Dia yang menfitnah orang. Munafik. Tapi Nabi masih punya kasih sayang kepada mereka. Di saat diusulkan, ya Rasulullah, kenapa tidak kau bantai saja itu? Tidak kau bunuh saja orang munafik. Dia yang rusak. Kasih sayang Nabi muncul. Tidak. Dia bajunya baju kita. Modelnya model kita. Dia ngaku sama dengan kita, kalau seandainya mereka aku bunuh, niscaya musuh pada berkata, Muhammad telah membunuh saudaranya. Makanya aku biarkan. Nah, ini rahmat bagi orang munafik. Kalau zaman dulu orang munafik langsung ketahuan pada zaman Nabi terdahulu. Wa rahmatan lil kafirina, dan juga rahmat bagi orang kafir. Inilah. Nabi rahmat bagi orang kafir sekalipun. Bita'khiril adzabi, dengan ditunda hukuman. Lihat, kalau Nabi terdahulu, lihat Nabi Lut, yang kafir dengan Nabi Lut, yang mengingkari Nabi Lut, langsung dibalik bumi itu. Hujan batu. Bagaimana kisah Nabi Nuh pun demikian. Nabi Musa tenggelamkan di laut merah. Dan apa lagi? Tapi umat Nabi Muhammad, umatul dakwah, dari orang yang belum ijab, belum nyambut Nabi, dari orang-orang kafir pun masih mendapatkan rahmat. Di antaranya apa? Ditunda hukumannya. Di dunia diamankan. Tapi di akhirat, habislah nanti. Nah, ini termasuk rahmat. Orang kafir pun mendapatkan rahmat dari baginda Nabi SAW. Kalau Ibnu Abbas berkata, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, huwa rahmatun lil mu'minina wal kafirina. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, beliau adalah rahmat untuk orang beriman dan orang kafir sekalipun. Idh'ufu mimma asaba ghairahum minal umamil mukadzibati. Orang-orang kafir pun ternyata dibebaskan, dimaafkan oleh Allah sehingga tidak mendapatkan hukuman di dunia seperti yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum-kaum pendusta umat terdahulu. Wahukiyah dan dikisahkan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibril alaihi salam, ya Jibril, wahai Jibril, hal asabaka min hadhihi rahmah? Jibril, kau tahu aku rahmatan lil alamin. Kau dapat enggak bagian rahmat? Ditanya malaikat Jibril, kau dapat bagian rahmat enggak dengan kedatanganku? Qala na'am. Apa itu wahai Jibril? Kuntu ahsyal akibata. Selama ini aku menjadi malaikat mondar-mandir ngirim wahyu. Aku takut punggasanku jelek. Kenapa? Aku punya kawan dulu yang dia sangat baik, ternyata punggasannya jelek. Siapa kawanmu? Kawanku adalah iblis. Iblis hebat ibadahnya. Makanya kadang kalau aku ingat iblis, ingat nasibku nanti. Ingat iblis, ingat nasibku. Sedih seperti malaikat Jibril. Malaikat takut karena enggak ngerti punggasannya. Punggasanku itu baik atau enggak? Akan tapi setelah engkau datang ya Rasulullah, saat turun Al-Quran, ada sanjungan lithana illahi azza wa ja'alahi alayya. Akhirnya turun Al-Quran melalui lisanmu ya Rasulullah, nyanjungku. Di kuwatin inda zil arshi makin. Malaikat yang disifati dengan kekuatan. Yang muta'in, yang dipatuhi oleh malaikat yang lainnya. Thamma amin. Aman dia. Amin diartikan aminul wahyi, yang membawa wahyu, dan amin artinya diaman. Maka dengan ayat ini yang engkau bawa, aku menjadi lega. Berarti insya Allah aku sudah aman, enggak akan jadi iblis. Berarti karena engkau ya Rasulullah. Lah itu, malaikat Jibril pun merasakan Nabi Muhammad sebagai rahmat. Waruya an Ja'far bin Muhammad. Dari Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir. Fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasalamun laka min ashabil yamini ay bika bisabab wujudika. Salamun lak. Keselamatan dari segala cacian, dari segala ketidakbaikan. Lak aili rahmatika, karena engkau wahai Muhammad. Min ashabil yamin, kelompok ashabul yamin. Jadi ada ashabul yamin, kelompok orang-orang yang selamat, orang-orang baik. Itu karena engkau. Innama waqa'at salamatuhum min ajli karamati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu selamat karena kemuliaan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala, Allahu nurus samawati wal ardi, ini panjang, indah. Allah nurus samawati, ini tafsirnya yang dihadirkan oleh Qadiyat sangat beda dengan tafsir yang selama ini dihadirkan oleh para mufassirin di saat menafsiri. Allahu nurus samawati wal ardi. InsyaAllah kita baca pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Lagi-lagi kami ingatkan, kitab ini ternyata kitab besar. Saya hanya mau milih saja, saya ingin baca kitab Syifa. Ya enggak apa-apa bacanya pelan-pelan ya, insyaallah nanti saat nyampe-nyampenya. Tapi kita penuh berkah, disyarahi oleh puluhan bahkan ratusan pensyarah kitab ini. Karena kitab yang penuh berkah insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katsiran kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menumbuhkan kecintaan dan juga kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat pendengar radioku dan pemirsa Al Bahjah TV dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Pertanyaan yang pertama datang dari hamba Allah dari Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apakah sah puasa jika tidur dari pagi hingga menjelang berbuka, hingga terkadang sholat duhur dan asarnya terlewat? Syukran Buya. Baik, langsung saya masukkan bab fikih saja. Yang membatalkan puasa adalah hilang akal. Hilang akal ada tiga. Yang pertama gila. Maka orang kalau gila batal puasanya, biarpun sebentar. Lagi ngobrol begini tiba-tiba datang gilanya, batal puasanya. Nggak tahu gimana contohnya. Ya pokoknya gila. Yang kedua adalah martabat hilang akal. Yang kedua adalah pingsan, koma, ayan. Ini martabat yang kedua. Kalau kelas pingsan, maka puasanya dianggap batal kalau pingsannya sehari penuh. Sahur dia pingsan, kemudian sadar-sadar setelah waktu buka, isya bangun. Maka pingsan ini membatalkan puasa. Tapi kebalikan daripada gila. Tapi kalau pingsan itu sempat sadar biarpun sebentar di siang harinya, maka puasanya dianggap sah. Contoh ada kakak beradik makan sahur, enggak tahu yang dimakan apa. Dua-duanya pingsan bareng. Abangnya bablas, habis sahur pingsan, bangun-bangun isya. Batal puasanya. Tapi adiknya itu kayaknya kuat, lebih kebal dia. Habis sahur pingsan, siang bangun jam 12. Karena dia melihat matahari terang kaget, maka pingsan lagi sampai isya. Maka puasanya sah karena dia sempat bangun biarpun sebentar. Hilang akal yang ketiga adalah tidur. Kalau hukum tidur, habis sahur tidur, bangun-bangun isya, puasanya adalah sah. Maka ini hilang akal yang tidak batalkan puasa. Sholatnya gimana? Ini bab puasa, bukan bab sholat. Ini bab puasa. Adapun sholatnya, ya harus dia dosa kalau dia orang yang main-main, orang yang ngentengin. Hebat bener tidurnya itu. Ya. Hebat bener. Kerbau saja gak bisa tidur sebanyak itu. Betul, ada. Jadi kok sampai tidurnya itu, baik. Yang jelas puasanya adalah sah kalau kita bicara tentang puasa. Lalu bagaimana sholatnya? Dia tobat dong. Dan harus diqadha. Dan diusahakan, jangan diulang lagi. Kalau memang Anda termasuk orang yang memang hobi tidur, Anda cari baker. Anda pesan sama orang, kasih duit, kasih rotan. Kalau kau bisa bangunin saya, tak kasih duit, ini rotannya. Begitu, kalau memang rindu kepada Allah. Sudah jago tidur, tidurnya di kamar, sembunyi di kolong lagi, siapa yang tahu, kan begitu. Jadi kalau memang ada niat, bisa, enggak ada, enggak bisa. Itu kasih 5.000 rupiah, 10.000 kasih rotan. Pokoknya waktu duhur bangunin saya, bangun yakin. Insyaallah. Jadi takutlah kepada Allah, jangan ngentengin urusan sholat. Dan memang yang namanya tidur, udzur sholat. Akan tapi orang harus ada rindu dong. Makanya kenapa harus beli beker, kenapa ini pesan kepada orang. Tanda rindu karena tidak mau dia kelewatan dalam sholatnya. Itu saja. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Rudi dari Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya terkait bacaan Fatihah makmum tarawih. Apakah makmum harus baca? Sedangkan kebanyakan sholat taraweh gerakannya cepat. Baik. Dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan jumhur teman. Bahwa setiap makmum yang sempat menemui berdirinya imam dalam tempo yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah, maka makmum tersebut harus membaca surat Al-Fatihah. Imam berdiri, kemudian makmum Allahu Akbar. Kemudian imam masih baca ayat panjang yang sekiranya kalau makmum ini ingin membaca surat Al-Fatihah cukup, maka dia wajib membaca surat Al-Fatihah. Tapi jika makmum bertemu imam tidak cukup untuk baca surat Al-Fatihah, maka gugur. Contoh, baru Allahu Akbar, imam sudah membaca Fatihah, baca surat. Giliran makmum, Allahu Akbar, takbir, langsung makmumnya ruku. Allahu Akbar, ikut ruku. Kalau mempunyai masa yang tidak cukup untuk baca Fatihah, ya secukupnya. Misalnya apa? Imam baca kul wallahu ahad, surah. Makmum tetap Allahu Akbar, membaca surat Al-Fatihah secukupnya. Kalau sampai Maliki Yaumiddin ruku, ya Maliki Yaumiddin ruku, selesai. Karena apa? Karena tidak cukup, maka secukupnya yang dibaca. Tapi kalau kita ikut dari awal, maka wajib baca surat Al-Fatihah. Kemudian ada pertanyaan mungkin, kalau imamnya ngebut, lah ngebutnya ngebut gimana? Kalau ngebut wajar maksudnya ngebut tapi masih tartil, Anda ketinggalan, maka Anda wajib membaca surat Al-Fatihah. Anda wajib baca surat Al-Fatihah. Sampai Anda ditinggal rukuk, tinggal sujud, sampai sujud yang kedua, asalkan imam belum berdiri, Anda masih bisa ngikuti. Karena begitu pentingnya Fatihah. Tapi kalau ngebutnya adalah ngebut ngaco, sampai kalimat harapnya, enggak, kalimat huruf Qur'annya enggak kelihatan, maka bagaimana? Anda enggak boleh ikut dia. Haram hukumnya. Imam Nawawi menjelaskan. Bahkan kalau ada orang baca surat Al-Fatihah ngebut, enggak karu-karuan, ngebut, sampai enggak kelihatan matnya, enggak ini, ada huruf yang hilang, maka itu haram dan dosa. Jangan traweh dengan orang seperti itu. Anda seperti dapat pahala, Anda dapat dosa. Bahkan Imam Nawawi menjelaskan, bukan omongan saya, bagi waliul amri, pemerintah, kalau tahu orang seperti itu harus dihentikan dan ditakzir, dihukum, bukan dapat pahala. Dan kita haram mengikutinya. Haram mengikutinya, haram main-main. Al-Quran enggak boleh satu huruf kita buang, enggak boleh. Bagi orang yang bisa baca Al-Quran dengan benar, sal, dia membaca dengan cepat lalu sampai salah, haram hukumnya. Berbeda jika orang itu memang orang baca Al-Qur'annya baru belajar, lain cerita, salah-salah pun dimaafkan. Ini makanya hati-hati di mana Anda melakukan sholat. Anda punya aturan, aturannya fikih. Fikih itu perkataan ulama, bukan omongan saya, ini yang kami sampaikan. Ulama, mana yang mengatakan lahan bagi orang yang bisa sahih, bisa fasih, sah, enggak sah lahan semuanya. Bagi orang yang bisa fasih, baca Al-Quran bisa benar, baca Fatihah benar, lalu kok bacanya ngebut sampai enggak karu-karuan, batal sholatnya, bahkan haram dan dosa, yang ngikuti pun juga dosa. Hati-hati, daripada ngebut sampai enggak karu-karuan, mending suratnya pendek-pendek, mending lah. Tapi mending itu kan enggak enak sebetulnya. Bisa membaca Fatihahnya benar, cuman ayatnya enggak usah panjang-panjang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Daripada Fatihahnya naudzubillah. Haram. Haram bil ittifaq, enggak ada khilaf dalam hal ini. Enggak ada khilaf. Enggak ada khilaf dalam hal ini. Kita pernah mendengar katanya ada tempat baca apa Terawih 20 rakaat dalam waktu singkat dan sebagainya. Tidak tahu, saya tidak melihat sendiri benar tidak berita yang bohong atau memang orangnya. Wallahu'alam bisawab. Yang jelas kaidahnya sederhana seperti ini. Wallahu'alam bisawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan pada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu dan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arham Amir dan saya dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Jadi sekarang ini banyak model parfum yang mana di dalamnya itu terkandung sejenis alkohol. Jadi bagaimanakah hukumnya memakai parfum ataupun wangi-wangian yang terkandung dalamnya alkohol? Dan bagaimanakah ketika parfum disemprotkan ke pakaian, apakah pakaian tersebut menjadi bernajis? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam fikih praktis yang kami hadirkan, najis ada 7. Yang keempat atau yang kelima lupa aja, adalah cairan yang memabukkan. Cairan yang memabukkan adalah najis. Dan cairan yang memabukkan ini khamr. Kemudian di dalam minuman keras, alkohol itu rohnya khamr. alkohol yang ada di minuman itu rohnya khamr, dan khamr haram untuk diminum dan najis. Itu yang ada di minuman. Baik, najisnya itu adalah najis hissi dan maknawi. Najis hissi, najis zahir menjadikan sebab sholat kita tidak sah. Dan maknawi kotor, menjijikkan. Ini pendapat jumhur empat madhab. Bahwasanya yang namanya khamr atau rohnya khamr, alkohol, itu adalah najis. Yang jelas haram untuk minum dan najis. Haram diminum dan najis. Biarpun sedikit. Di minuman obat alkoholnya 0,5 sedikit, maka tetap najis. Maka jangan minum obat yang di dalamnya ada kandungan alkoholnya, obat batuk khususnya. Maka haram Anda minumnya. Baik. Apakah ada yang mengatakan alkohol tidak najis? Ada yang mengatakan khamr tidak najis, pendapat lemah sekali, tapi tetap haram untuk diminum. Jangan gara-gara ngomong tidak najis lalu boleh diminum. Ada ini pendapat lemah seperti pendapatnya seorang mujtahid mutlak, Imam Rabi'atul Ra'i. Dalam madhab Syafi'i, Imam Muzani. Ini mengatakan bahasanya najisnya khamr itu najis maknawi. Diminum haram, dosa besar, tapi kalau nempel di baju tidak najis. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan innamal khamru wal maisiru. Dijajar innamal khamru wal maisiru. Khamr, perjudian, alat perjudian, azlam, dan yang lainnya. Ritsun digambar najis. Sementara yang namanya perjudian bukan najis. Bukan najis disentuh lalu kita enggak sah sholatnya. Najis maknawi. Maknanya najis maknawi pekerjaan dosa. Ini adalah pendapat lemah. Artinya pendapat lemah ya jangan gampang ngambil pendapat lemah kalau tidak dalam keadaan tertentu. Tapi biarpun Imam Muzani dan Imam Rabi'atul Ra'i tetap mengatakan kalau diminum haram dan dosa gede, dosa besar. Jadi dari ini saja sudah merupakan celah bagi kita. Kalau seandainya Anda ingin menggunakan minyak wangi, duit-duit Anda kalau bisa belinya adalah jangan yang ada alkoholnya. Tapi kalau tiba-tiba Anda disemprot oleh orang ingin nyenengkan Anda dengan minyak wangi yang ada alkoholnya, Anda langsung ikut Imam Rabi'atul Ra'i. Jangan Anda sakiti hatinya. Najis, astagfirullah. Kesian. Yang penting jangan minum minyak wangi. Ini, jadi kalau Anda ini. Kemudian terlepas daripada ini, anggap saja itu kalau kita anggap alkohol yang ada di minyak wangi adalah alkohol yang bisa diminum. Akan tapi di situ ada pembahasan lain. Alkohol yang disebut di dalam minyak wangi, kata ahlinya, sempat kita bertanya yang ngerti kimia dan sebagainya, bahwa alkohol yang, kalau ini salah, salahkan dia, bukan saya. Alkohol yang untuk minyak wangi bukan alkohol yang bisa dikonsumsi. Ini beda. Hanya istilah saja alkohol. Istilah kimianya juga beda, istilah ilmiahnya juga beda. Hanya gampangannya sama-sama alkohol begitu. Sebab alkohol yang biasa dipakai minyak wangi enggak bisa dikonsumsi. Kalau ada orang minum, buta itu, mati. Artinya, alkohol yang ada di minyak wangi adalah bukan alkohol yang biasa dikonsumsi untuk minuman. Maka kalau seperti itu, alkohol yang ada di minyak wangi sama hukumnya seperti spiritus. Enggak boleh Anda minum karena membahayakan, bukan karena najis. Orang boleh minum spiritus 2 gelas? Enggak boleh. Jadi sebenarnya ini masalah ini amat mudah. Cuman tetap namanya orang berhati-hati, ikut jumhur ulama, barangkali benar itu alkohol, ya pakailah minyak wangi oles yang tidak ada alkoholnya. Pun demikian, jangan terlalu keras dalam hadap dunia ini. Jika ternyata suatu ketika ada orang berikan hadiah kepada Anda minyak wangi yang beralkohol, maka ketahuilah alkohol menurut Imam Rabi'atul Ra'i adalah tidak dianggap najis secara zahir. Memang tidak boleh diminum. Oleh Imam Muzani. Akan tapi di situ juga ada yang mengatakan bahwa dari kalangan ahlinya bahwa alkohol yang digunakan di minyak wangi dan juga kosmetik dan yang lainnya itu bukan jenis alkohol yang bisa digunakan untuk dikonsumsi. Jadi berbeda dalam hal ini. Artinya sangat mudah kalau kita ingin membuka memaafkan lapang hati dalam urusan ini. Jadi kesimpulannya begini. Jika Anda belanja, usahakan yang tidak ada alkoholnya. Kalau dikasih orang, ya orang ngasih biar senang hatinya, jangan sok nanti menyakiti hati orang juga dosa. Oh masih ada khilaf dalam hal ini, Kenapa kok kita masih keras-keras? Apalagi menurut pendapat yang terakhir tadi, kalangan ahlinya. Dan tanyakan setelah ini, pakar kimia, apakah sama alkohol yang digunakan untuk obat batuk dengan alkohol yang ada di minyak wangi? Kata mereka adalah beda. Salah apa namanya, etanol atau istilah, saya lupa istilahnya. Ada istilah semacam itu, tanyakan ahlinya. Jadi kalau memang benar omongan ahlinya itu, maka sudah sangat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ahlinya. Kalau memang alkohol yang digunakan untuk minuman keras bukan alkohol yang digunakan minyak wangi, maka hukumnya jelas tentu beda. Wallahu a'lam bissawab. Satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalli alaihi wasallam. Maaf Bu ya, pertanyaannya keluar dari tema. Saya ingin bertanya, di daerah saya umumnya kalau ada yang hajatan itu kan pada kondangan. Misalnya Ibu A hajatan, lalu Ibu B kondangan 10 kilo beras. Dan ketika Ibu B hajatan, Ibu A pun harus kondangan dengan jumlah yang sama, yaitu 10 kilo beras. Ibu saya telah wafat dan ada catatan orang-orang kondangan kepadanya. Apakah saya wajib mengembalikan kembali kepada mereka semua? Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tradisi yang baik di kampung dalam irama tolong menolong, ya, bukan utang mengutangi itu ya. Karena dalam irama tolong menolong, maka ketahuilah bahwa selagi ibunda Anda wafat, ya sudah, Anda tidak punya kewajiban karena memang meninggal. Kalau hidup, maka dicatat itu sebetulnya karena ibunda Anda ingin membalas kebaikan orang yang pernah berbuat baik. Kecuali ada kesepakatan begini, kita saling ngutangi gitu. Enggak ada kesepakatan itu. Terjadi di masyarakat, tidak ada kesepakatan, memang biasa tolong-menolong. Karena memang suasana indah. Ya bisa lebih, bisa kurang. Biarpun dia ngasih 10 kilo, saya tidak harus balas 10 kilo. Bisa saya harus ngasih 20 kilo karena saya kaya sekarang misalnya. Jadi itu adalah dalam irama tolong menolong, bukan sebuah kewajiban. Tapi ingat, hal jazaul ihsan ilal ihsan, kalau orang melakukan kebaikan, Anda jangan kalah. Balas dengan kebaikan yang lebih dari apa yang mereka lakukan, itulah akhlaknya ahli iman. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa buka bersama. InsyaAllah tanggal 13 Ramadan, atau 18 Mei, Sabtu malam Ahad. Di sini insyaAllah. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi, diperkenankan. Dari yang jauh di sana, yang ingin berpartisipasi, Anda boleh langsung mengirim ke Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7200-4292. Kode bank 451. Pendaftaran santri formal. Santri formal, bukan santri non-formal. Yang tafaqquh mencetak ulama. Kelas tafaqquh putra-putri dewasa umur 14 tahun sampai 7 Syawal. Kemudian untuk tahfidzul Quran anak-anak kecil umur 8 tahun sampai 12 tahun sampai 26 Ramadan. Kemudian juga jangan lupa mohon didoakan studio. Kita ingin studio televisi, sampai sekarang bingung kalau produksi, bingung dan sebagainya. Akan tapi semangat ada, dan kita yakin suatu ketika akan Allah kirim hamba pilihan Allah. Pilihan yang sesungguhnya, karena doanya sudah lama ini. Kita sudah doakan lama banget ini, ingin studio yang khusus, berapa studio televisi Al-Bahjah. Insyaallah nanti ada hamba Allah pilihan dengan rezekinya, bahkan mungkin dengan semangatnya juga, dengan ilmunya menyelesaikan urusan studio televisi Al-Bahjah. Kemudian program wakaf tanah, jangan lupa Anda yang punya rezeki, Anda ikut wakaf tanah. Ya untuk tabungan nanti di akhirat. Wakaf tanah 1 meternya kurang lebih 100.000, Anda boleh ngambil 1,5 atau ngambil 5 atau 10. Suka-suka Anda, sesuai dengan kemampuan. Mumpung Ramadan. Kalau ingin mentransfer, langsung saja transfer ke 777-444-1179 atas nama Wakaf Tanah Al-Bahjah. Kemudian Infak Center Al-Bahjah. Infak Center Al-Bahjah untuk operasional pesantren dan dakwah ini. Infak Center Al-Bahjah, Anda yang punya rezeki, Anda bisa mengirim, bukan dari duit zakat. Dan ini untuk fungsinya, untuk bangun pondok segala macam, untuk operasional listrik, lampu segala macam. Di Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7200-4292 atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode bank 451, atau BNI Syariah, tadi BSM. Yang BNI Syariah nomor rekening 7400-7300-33. sama atas nama Yayasan Al-Bacah, kode bank 427. Anda pun yang ingin membayar zakat, jangan ke rekening yang tadi. Zakat beda, bukan untuk bangun pondok, bukan untuk dimakan santri. Yang ingin bayar zakat, maka Anda akan disalurkan kepada yang berhak dari kaum fakir dan miskin. Anda bisa langsung ke BNI Syariah. Nomor rekening 07200 4000 atas nama Yayasan Al-Bahjah, atau langsung ke kantor Miska. Baik, ini saja. Jangan lupa Zawiyah Duha, kajian, dan besok Ahad pagi, ada paginya adalah kajian Kitab Sulam Taufik. Setelah itu dilanjut dengan hadis seperti biasa, Riyadhus Shalihin. Waktunya seperti biasa, hanya mundur setengah jam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Arhamna wa la tu'adibna. Wangsurna wa la tahadulna. Wa afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa atirna wa la tuhsun alina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang ada di hati kami, ya Allah. Niat-niat baik kami kabulkan, ya Allah. Niat baik kami kabulkan, ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala kehinaan dan kemaksiatan, ya Allah. Buka pintu halal untuk kami dan cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Ampuni dosa kami dan dosa orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon, ya Allah, anak-anak kami, pandang mereka dengan kasih sayang. Jadikan mereka kelak menjadi hamba-hamba yang Kau cintai. Mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Para santri yang belajar dengan kami, jaga mereka, ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Semua yang bersama kami, berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang berjuang, pejuang-pejuang mereka, ya Allah. Para pejuang-pejuang yang berjuang, yang berjuang di tempat ini, berikan ketulusan, keikhlasan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang mereka, ya Allah. Di mana mereka? Dan para orang tua, para santri, ya Allah. Berkat anak-anak mereka yang telah berada di tempat mulia, muliakan para orang tua itu, ya Allah. Muliakan mereka, ya Allah. Dan muliakan kami semua. Yang sempit rezeki, lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab kehinaan. Berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang tulus, jujur, ya Allah. Jujur, tulus, jujur, amanah. Jauhkan kami dari pemimpin yang khianat, yang tidak jujur, ya Allah. Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Bagimu sangat mudah untuk menyingkirkan yang zalim, mengangkat yang baik. Dan bagimu sangat mudah menjadikan yang zalim menjadi baik, ya Allah. Kami ingin pemimpin yang baik, yang kenal kepadamu, kenal kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan mencintai umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا